Dan seseorang tersebut menyerupai atas mereka orang-orang yang dimurkai, atas mereka orang-orang yang dibenci. Siapa mereka? Wahumul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi berat sekali orang punya ilmu itu bila dikaitkan dengan amalannya. Karena amalan tidak sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, orang seperti itu menyerupai Yahudi. Ya. Yahudi yang dikatakan di dalam ayat Al-Maghdub alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summu maghduban alaihim. Mereka itu dinamakan sebagai orang-orang yang dimurkai. Ya. Atas mereka li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Ya. Lam ya'malu bi'ilmihim. Jadi mereka dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi ini konsekuensinya berat. Sebetulnya bukan semata seseorang berilmu kemudian ya dinilai oleh orang. Oh, dia amalannya enggak sesuai dengan ilmunya. Bukan hanya penilaian dari orang. Ini konsekuensi beratnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan pada diri orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut sebagai orang yang al-maghdub, yang dimurkai, yang dibenci. Ya. Kemudian konsekuensi lainnya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nomor hadis 3267. Dinukilkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Qala annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nar. Didatangkan seorang laki-laki, sungguh didatangkan seorang laki-laki kepada sekumpulan penghuni neraka. Alaihi tandaliqu aqtabu batnihi ay am'ahu. Pada diri laki-laki tersebut terburai isi perutnya. Isi perutnya itu keluar, terburai. Fayaqulun, maka sekumpulan ahli neraka itu bertanya kepada laki-laki yang didatangkan dalam keadaan perutnya terburai. Ya fulanu, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, bukankah engkau dulu yang memerintahkan kepada kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami untuk berbuat kemungkaran? Fayaqul, laki-laki yang dalam keadaan terburai isi perutnya itu, keluar isi perutnya itu, mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati, wa amurukum bil munkar wa ati. Dulu saya memerintahkan, menyuruh kalian berbuat ma'ruf, tapi saya tidak mengerjakan perbuatan ma'ruf tersebut. Dan saya melarang kalian berbuat kemungkaran, tapi saya melakukan kemungkaran itu. Ini akibat yang lebih parah lagi, yaitu di hari akhirat. Bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, tapi ia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Satu, akibatnya adalah dia diserupakan dengan Yahudi. Dan kita tahu Al-Yahud adalah orang-orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya Yahudi punya Taurat. Yahudi punya Taurat. Tetapi ia tidak mengamalkan Taurat tersebut. Mereka punya ilmu, tapi ilmu itu tidak diamalkannya. Sehingga mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akibat di akhirat. Seseorang berilmu, tapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, bahkan mungkin melanggar ilmu tersebut. Maka seperti seseorang yang didatangkan kepada sekumpulan penghuni neraka, yang orang tersebut dalam keadaan isi perutnya keluar, isi perutnya terburai, ya, dan kemudian ditanyakan oleh ahli neraka. Orang-orang dahulu mengatakan, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala rahimahullah, menukilkan syair orang-orang dahulu, wa'alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasad. Seorang alim dengan ilmunya, lam ya'malan, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu itu, mu'adzabun min qabli ubadil wasad, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Jadi berat sekali jadi ulama, berat sekali jadi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu bukan semata dia dituntut untuk memberi contoh, tetapi dia dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dia dituntut untuk seiring antara ilmu dan amal. Bila ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka syabihan bil Yahud. Maka dia akan diserupakan dengan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahudi, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, mereka adalah orang-orang lam ya'malu bi'ilmihim. Mereka orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian terkait waladdalin, ini yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa in kana amalun biduni ilm, apabila amal itu tidak dilandasi oleh ilmu, kana al-jahl wa takhabbat bil ibadah, ia dalam keadaan jahil dan ia pun beribadah secara serampangan. Fasbahal insan syabihan bin nasara, maka orang itu menyerupai kaum nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Li annahum ya'budunallaha 'ala jahli wadh-dhalal, karena ia beribadah kepada Allah landasannya itu adalah kebodohan, wadh-dhalal, dan kesesatan. Itu bagi orang yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah ini, waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Artinya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang dia beramal tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Karena prinsip seseorang beragama prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ilmu itu sebelum seseorang al-qaul, berbicara, wal amal, dan berbuat. Jadi sebelum seseorang berbicara, berbuat, ia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Jangankan urusan agama. Urusan sepeda motor kalau tidak punya ilmunya, bongkar, tidak punya ilmunya, gak bisa pasang. Hanya bisa membongkar, tapi tidak bisa memasang lagi. Itu urusan sepeda motor, urusan dunia. Apalagi terkait dengan urusan agama, urusan akhirat. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya tadi terlambat, baru tiba dari Ciamis ya. Jadi yang saya rencanakan jam 6 bisa datang di sini, tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, saya tidak bisa menepati waktu yang ditentukan. Mungkin itu sedikit faedah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.